Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, "Ma hiya sifatu sholati 'alal mayyit?" Seperti apakah sifat salat jenazah? Artinya kaifiyah di dalam mensalatkan jenazah. Qala sifatu sholatil janazah, sifat salat jenazah atau kaifiyah salat jenazah, an yudha'al mayyit baina yadayil musalli. Yudha' itu diletakkan. Yudha' itu diletakkan. Al-mayyit, jenazah tadi diletakkan di depan orang yang salat. Wa yaqiful imamu inda ra'sir rajul, imam berdiri di arah kepala jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki. Wa inda wasatil mar'ah, atau di tengah jika jenazahnya wanita. Mafhum insyaallah. Diberi keterangan berdasarkan hadis Samurah bin Jundub. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub. Hadis Samurah bin Jundub, Bukhari 1332. Bukhari 1332, Muslim 964. 964. Mafhum insyaallah. Hadisnya sama, Samurah bin Jundub. Kalau laki-laki di arah kepala, kalau perempuan di tengah ya. Tsumma yukabbiru takbiratal ula. Setelah itu bertakbir, takbir yang pertama. Yaqra'u fiha surat al-fatihah. Dia membaca surat al-fatihah. Tsumma tsaniyah. Yusalli fiha ala nabi. Kemudian takbir kedua. Takbir kedua. Membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tsalitsatu yad'u fiha lil mayyit. Kemudian takbir yang ketiga, dia mendoakan untuk mayit, si mayit jenazah. Wa ad-du'a'u ma'rufun fi kutubi ahli al-ilmi. Dan doa untuk jenazah ini sudah ma'ruf di dalam kitab-kitab ahlul ilm. Yad'u awalan bid-du'a'il 'am. Dia berdoa untuk yang pertama kali dengan doa yang sifatnya umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina ila akhirih. Doa yang sifatnya umum seperti ini, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, dan orang-orang yang telah meninggal, wa saghirina, anak-anak kecil yang masih muda, wa kabirina, demikian juga orang-orang tua, ila akhirih. Thumma biddu'a'il khasil warid anin nabi. Setelah itu dilanjutkan dengan berdoa yang khusus yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak hafal, wa illam yatayassar lahu ma'rifatu dzalik, jika tidak mudah bagi dia untuk mengetahui doa ini, da'a bima yastahdhiruhu, maka dia mendoakan mayit dengan apa yang dia mampu, semampunya. Mafhum insyaallah. Al-muhim, yang penting, an yakhussad du'a al-mayyit li'annahu fi hajatin ila dhalik. Yang jelas, dia mengkhususkan doa untuk mayyit karena mayyitlah yang membutuhkannya. Jadi artinya yang dimaksud beliau tadi, kalau tidak bisa, tidak hafal, tidak mampu, ya doa semampunya. Tetapi doa semampunya ini maksud adalah mendoakan si mayit. Jadi tidak munasib, tidak tepat, tidak cocok pada waktu itu kita mendoakan diri sendiri. Oh ya Allahumma rizukni ikhlas, atau Allahumma inna salukal huda wa tuka wa lafafa. Nah, enggak pas. Waktunya, momennya enggak pas, tidak tepat. Karena kita saat itu harus, atau yang paling tepat adalah mendoakan si mayit. Gitu. Allahumma ghafir lahu, enggak bisa Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Tidak ada masalah yang seperti ini. Tayyib, thumma yukabbiru rabi'ata wa yaqifu qalilan thumma yusallim. Kemudian dia takbir yang keempat, lalu diam sejenak, setelah itu salam. Mafhum insyaallah. Wa dzakara ba'du ahli al-ilmi annahu ba'da ar-rabi'ati yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan bahwa setelah tempat dia membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa in kabbara khamisatan fala ba'sa. Kalau dia ingin bertakbir yang kelima, tidak mengapa. Bal huwa minas sunnah, bahkan ini pun termasuk sunnah. Fayan baghi antuf ala ahyanan, maka sudah seharusnya sunnah ini kadang-kadang dikerjakan. Salat jenazah dengan takbir sebanyak berapa kali ya ikhwan? 5 kali. Hatta la takhfa sunnah, agar sunnah semacam ini tidak tersembunyi, bisa diketahui. Wa fi hadhihi at-takbirah la a'rifu syai'an warad. Tetapi pada takbir ini yang kelima ini, kata Syekh Shalih Utsaimin, la a'rifu syai'an warad. Saya tidak mengetahui satupun bentuk doa yang diriwayatkan. Walakin idza kana fi niyyatihi an yukabbir khamsan, tapi kalau dia berniat untuk takbir sebanyak 5 kali, fal yaqsimid du'a bainar rabi'ati wal khamisati wallahu a'lam, maka boleh dia membagi doa antara takbir yang keempat atau takbir yang kelima wallahu a'lam. Mafhum insyaallah? Naam. Baik, takbir salat jenazah sebanyak 4 kali berdasarkan hadis Abu Hurairah. Takbir salat jenazah sebanyak 4 kali itu berdasarkan hadis Abu Hurairah. Bukhari 1245. Bukhari 1245, Muslim 951. Sudah selesai? Hah? Yang Bukhari 1245. 1245. Yang Muslim 951. Untuk takbir jenazah, salat jenazah sebanyak 5 kali berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Pernah melakukannya belum ya, kawan? Harus diamalkan sunnah ini. Insyaallah kalau ada yang, tapi jangan berdoa ada yang meninggal loh. Nanti kalau ada kesempatan insyaallah kita amalkan sunnah ini. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, riwayat Muslim 957. Muslim 957, Abu Dawud 3197, 3197. Abu Dawud 3197. An-Nasa'i jilid 4 halaman 72. An-Nasa'i jilid 4 halaman 72. At-Tirmidzi 1023. At-Tirmidzi 1023. Ibnu Majah 1505. Ibnu Majah 1505. Sudah selesai sampai Ibnu Majah. Jadi hadis sahih. Hadis Zaid bin Arqam, takbir salat jenazah sebanyak berapa kali ya, kawan? 5 kali. Sudah selesai? Beri keterangan. Adapun riwayat yang menunjukkan kurang atau lebih, yang dimaksud kurang, kurang dari berapa ya, Fuan? Kurang dari 4. Kalau lebih dari 5. Mafhum ya? Adapun riwayat yang menyebutkan kurang dari 4 atau lebih dari 5, maka hanyalah dalam bentuk perbuatan sahabat. bukan ucapan mereka. Perbuatan sama ucapan lebih kuat mana ya, kawan? Ucapan kan? Lebih kuat ucapan, karena kalau berbuat masih banyak kemungkinan yang lihat salah lihat, kan bisa. Atau yang lihat enggak tahu hitungannya berapa. Atau mungkin ketika dia berbuat lupa. Kan masih banyak kemungkinan, tapi kalau sudah berbicara kan lain. Salat jenazah 3 kali takbir atau salat jenazah 5 kali takbir berbeda dengan perbuatan. Nah, kalau kita dapatkan nanti dalam pembahasan-pembahasan fikih, ini ada kok cuma 3 takbir atau ada 6 kali takbir begitu. Maka jawabannya ini diriwayatkan dari perbuatan sahabat, bukan dari ucapan mereka. Ditambah lagi ada khilaf di kalangan mereka. Di kalangan siapa maksudnya? Di kalangan sahabat. Ada khilaf di kalangan sahabat, maka rujukannya kita kembali kepada siapa? Kita rujukannya kembali kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Bisa difahami? Mafhum insyaallah ya. Baik, tambahkan lagi. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah muhadzab. Al-Imam Nawawi berkata di dalam syarah muhadzab. Jilid 5 halaman 230. Al-Imam Nawawi dalam syarah muhadzab. Jilid 5 halaman 230. Mengatakan. 4 kali takbir adalah rukun. 4 kali takbir adalah rukun. Sehingga salat jenazah tidak sah kecuali dengannya. Dengannya itu dengan apa? 4 kali takbir itu. Jadi 4 kali takbir adalah rukun. Sehingga salat jenazah tidak sah kecuali dengannya. Dan ini berdasarkan ijma. Ini kata Imam Nawawi, wa hadza mujma'un alaihi. Kemudian faedah terakhir untuk malam hari ini, ada beberapa hal yang lain insyaallah. Ini yang terakhir. Yang lain kita sampaikan pada kesempatan akan datang. Mengangkat tangan pada takbir pertama. Mengangkat tangan pada takbir pertama. Landasannya adalah ijma', atau acuannya adalah ijma', ijma' ulama. Jadi pada takbir pertama angkat tangan. Ini landasannya adalah ijma'. Selain hadis yang sebagai sumber ijma', kan enggak mungkin ijma' para ulama tanpa ada dalil, itu enggak mungkin. Hanya saja kita ketahui ataukah tidak kita ketahui. Jadi mengangkat tangan pada takbir pertama itu landasannya apa? Ijma', yang dinukil oleh Ibnul Munzir dan yang lain. Yang dinukil oleh Ibnul Munzir dan yang lain. Adapun pada takbir-takbir yang lain tidak mengangkat tangan. Adapun pada takbir-takbir yang lain tidak mengangkat tangan, karena tidak ada dalil sahih dalam hal ini. Tidak ada dalil sahih dalam hal ini. Mafhum insyaallah. Pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Yang takbir itu cuma angkat tangannya pada takbir pertama saja. Takbir kedua, ketiga, keempat atau kelima tidak. Baik, insyaallah kalau ada kesempatan kita amalkan sunnah salat jenazah dengan berapa kali takbir ya, kawan? 5 kali takbir. Belum pernah kan? Belum, karena pernah. Belum pernah dengar. Nah, insyaallah. Insyaallah kalau ada kesempatan kita amalkan sunnah ini. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah untuk malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Yang pekerjaannya tolong dikumpulkan di Ustaz Siap saja. Nanti Ustaz Siap menyerahkan ke anak ini. Insyaallah jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nanti ada ujiannya juga loh, ahkamul janaiz. Bukan cuma baca aja, ada ujiannya. Mau dibagi langsung 70 boleh, atau mau 35-35 juga boleh. Agar belajar itu ada hasilnya kan. Jadi kalau sholat jenazah nanti 5 kali takbir, rokaat apa takbir keempat, takbir kelima diem, gak ada masalah. Jadi yang Yang kelima ini, yang kelima tidak ada satupun dalil tentang doa. Jadi yang paling penting adalah rukunnya itu takbir dan al-fatihahnya. Jadi rakaat pertama, takbir pertangan, kemudian baca al-fatihah langsung kan tanpa iftitah loh. Tanpa doa iftitah nanti akan anak singgung pada pertemuan akan datang, tanpa iftitah langsung, ini sudah cukup, sudah sah. Setelah itu takbir lagi tanpa angkat tangan, Allahu Akbar, salawat, takbir ketiga, Allahu Akbar, mendoakan si mayit, takbir keempat, kalau ingin berdoa secara umum silahkan, takbir kelima, diam sebentar langsung salam. Itu kaifiyah kalau kita ingin sholat jenazah dengan takbir sebanyak 5 kali. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Kalau apa? Pernah terjadi keluar angin. Ya diwudukan lagi. Karena ilahnya untuk dia dikuburkan dalam keadaan suci. Kecuali orang yang mati syahid, beda kan? Ini pembahasannya secara umum. Kalau yang mati syahid itu ada pembahasannya sendiri. Ada hukum sendiri karena derajatnya berbeda, kemuliaannya juga lebih tinggi. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, jika diriwayatkan bahwa takbir di dalam salat jenazah ada 6 kali takbir, apa jawabannya? Kalau ada yang mengatakan, ada sebuah riwayat menyebutkan takbir dalam salat jenazah itu 6 kali. Apa jawabannya? Ya, ini adalah bentuk perbuatan sahabat dan bukan ucapan mereka. Adapun hadis dari Nabi ada atau tidak? Tidak ada. Nah, tidak ada ya. Tayib. Beberapa hal terkait dengan salat jenazah. Yang pertama, beberapa hal yang terkait dengan salat jenazah. Yang pertama, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemarin disebutkan ya, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, sudah disebutkan kemarin, saya sudah sebutkan belum hadisnya, siapa yang melewatkan, sudah saya sebutkan. Baik, berdasarkan hadis Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Abdillah, beri keterangan, setelah takbir pertama kan membaca surat Al-Fatihah. Itu baris keberapa itu? 1, 2, 3, 4, baris keempat dari atas. Antum beri keterangan berdasarkan hadis Talhah bin Abdillah, riwayat Bukhari 1335. 1335, 1335. Hukum membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Hukum membaca Al-Fatihah adalah rukun. Sehingga salat tidak sah kecuali dengan salat jenazah, tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Mafhum insyaallah, rukun ya, rukun. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Kemudian poin yang berikutnya, bacaan dan doa di dalam salat jenazah. Bacaan dan doa di dalam salat jenazah, al-qira'atu wad-du'a'u fi salatil jenazah, boleh dibaca jenazah, boleh dibaca jenazah, kedua-duanya boleh. Bacaan dan doa di dalam salat jenazah dibaca dengan sir. Apa itu sir? Pelan ya, lirih, tidak dikeraskan. Berdasarkan ijma dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jilid 3 halaman 412. Adapun perbuatan Ibnu Abbas yang pernah menjaharkan. Bedakan yang menjaharkan dengan yang pernah. Pernah itu maksudnya pernah sekali. Adapun perbuatan Ibnu Abbas yang pernah menjaharkan, maka tujuan beliau adalah untuk memberikan ta'lim. Mafhum insyaAllah. Kemudian berikutnya setelah takbir kedua membaca apa ya ikhwan? Aywa. Thumma thaniyatu yusalli fiha 'ala an-nabi. Berdasarkan hadis Abu Umamah Sahal bin Hunayf. Dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rahimahullah. Tidak saya tulis jilid dan halamannya. Ada di sini Sunan Baihaqi? Di pondok ada Sunan Baihaqi? Atau di pendem Sunan Baihaqi enggak? Baik. Hadis Abu Umamah Sahal bin Hunayf. Itu artinya setelah takbir kedua membaca salawat. Kemudian beri keterangan, dan telah dianggap sah. Kalau bahasa Arabnya wayujzi'u bi adna kaifiyatish shalah. Kalau ada yang mau pinjam catatan ana boleh. Untuk difotokopi maksudnya, silakan. Dan telah dianggap sah dengan membaca kaifiyah shalawat yang paling pendek sekalipun. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Karena tidak dijelaskan di dalam hadis tentang sifat salat jenazah, bentuk salawatnya seperti apa. Artinya hanya ada penjelasan setelah rokat kedua Nabi membaca salawat. Dengan demikian difahami oleh para ulama bahwa selama itu disebut sebagai salawat walaupun pendek sudah dinilai sah. Walaupun kita hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, enggak boleh dijarkan, harus dihirkan. Baik. Kemudian membaca salawat hukumnya wajib di dalam salat jenazah. Berdasarkan hadis Abu Umamah di atas. Insyaallah ana susulkan nanti jilid dan halamannya Al-Baihaqi, karena hadis Abu Umamah ini termasuk hadis yang penting di dalam kaifiyah salat jenazah. Baik. Kemudian setelah takbir ketiga mendoakan mayit, berdasarkan hadis Abu Umamah. Memang tidak saya tulis. Bukan kali ada. Insyaallah nanti susulkan. Tapi kemudian yang berikutnya membaca doa setelah takbir keempat tidak wajib hukumnya. Jadi kalau mau membaca silahkan, untuk doa sendiri, doa secara umum, atau langsung salam juga boleh. Karena setelah takbir keempat kan langsung salam ya, diam sejenak kemudian salam. Mau membaca doa juga boleh. Berdasarkan hadis Abu Umamah juga. Kemudian yang berikutnya hukum salam, hukum mengucapkan salam dalam salat jenazah sama dengan salam pada seluruh salat. Yaitu berapa kali salam? Dua kali salam maksud saya itu. Hukum salam, mengucapkan salam dalam salat jenazah itu sama dengan hukum salam pada salat-salat yang lain. Yang saya maksud dua kali. Karena ada yang berpendapat sekali aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal hukumnya sama dengan salat-salat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud riwayat Baihaqi, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud riwayat Baihaqi, riwayat Baihaqi yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, berdasarkan dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Tapi poin yang berikutnya, jika seseorang masbuk dan tertinggal dari takbir, jika seseorang masbuk, jika seseorang masbuk dan tertinggal dari takbir, maka dia mengqadha takbir yang tertinggal. Maka dia mengqadha takbir yang tertinggal berdasarkan hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, jika kalian mendapati salat maka salatlah, dan yang tertinggal sempurnakanlah. Ini hukum ini umum, bukan hanya untuk salat wajib tetapi juga salat jenazah. Kalau dia tertinggal pada takbir pertamanya dan takbir kedua jamaah, apa yang dia baca? Apakah menyesuaikan jamaah atau dia hitung sendiri? Hitung sendiri ya. Omah antum semua salat jenazah ini sudah takbir kedua antum. Allahu Akbar, ana masuk. Antum takbir kedua, saya takbir keberapa ini? Kan pertama. Apa yang saya baca padahal saya masbuk? Al-Fatihah. Jamaah takbir ketiga, saya takbir kedua. Apa yang saya baca? Salawat. Yang jamaah di depan kita yang sudah takbir ketiga, dia baca doa untuk mayit, untuk jenazah dan seterusnya. Mafhum insyaallah. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Hal ini adalah pendapat wa huwa qaulu Syafi'i. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, jika seseorang lupa takbir keempat, ini ahkamnya. Jika seseorang lupa takbir keempat, jika seseorang lupa takbir keempat sehingga dia salam setelah takbir ketiga, kemudian dia salam setelah takbir ketiga, lalu teringat atau diingatkan, lalu teringat atau diingatkan lalu teringat atau diingatkan fastaqbalal kiblat fazada takbirah, maka dia menghadap kiblat dan menambah satu kali takbir lagi, setelah itu salam. Ini nambah atau kurang ini? Hah? Nambah atau kurang? Berarti sujud sahwinya sebelum salam atau sudah salam? Gak pakai sujud sahwi ya? Jangan-jangan pakai sujud sahwi, lupa ini sujud sahwi dulu. Salat jenazah gak ada sujud sahwinya. Kemarin sudah disinggung gak? Sudah ya, sebentar ya, sedikit ya. Nah, jadi gak pakai sujud sahwi. Nah, manusia kadang-kadang salah ngitung kan gitu. Sudah takbir, seharusnya takbir yang keempat lupa, akhirnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai salam kan, kemudian diingatkan, baru sadar, oh sudah, padahal sudah jalan, balik lagi ngadap kiblat, sudah tambah satu kali takbir. Berdasarkan azhar Anas bin Malik, riwayat Abdul Razzaq, dan Imam Bukhari secara ta'liq. Apa itu secara ta'liq artinya? Mu'allak, tidak disebutkan awal sanadnya ya. Jadi langsung disebutkan atsar ini tanpa sanad di depannya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Bukhari secara ta'liq. Lihat Fathul Bari jilid 3 halaman 257. Lihat Fathul Bari jilid 3 halaman 257. Cetakan berbeda-beda, tapi untuk jilid insyaallah sama. Jilid 3 tentang ahkam salat jenazah. Nanti tinggal dicari hadis yang terkait, yaitu hadis 6 tentang doa di dalam salat jenazah. Berikutnya, sebagian ulama yang berpendirian saf salat jenazah dibuat menjadi tiga. Terserah membahasakannya seperti apa, intinya itu. Sebagian ulama yang berpendirian, berpendapat atau menyatakan saf atau jumlah saf pada salat jenazah menjadi tiga. Kan sering kita dapatkan seperti itu, tiga saf. Jadi kan safnya jadi dengan tiga. Berdasarkan hadis Malik bin Hubairah riwayat Ahmad dan yang lain. Namun hadis ini lemah. Karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq. Hadis ini lemah karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq. Beliau tidak jelas menyebutkan sirah tahdith. Tahdith itu apa? Haddatsana itu. Beliau tidak jelas, tidak sharih menyebutkan lafaz tahdith. Seandainya pun hadith ini sahih wa ala fardhi sihhatih, seandainya hadith ini pun sahih, maka yang dimaksud adalah keutamaannya. Seandainya hadis ini sahih, maka yang dimaksud adalah keutamaan, bukan wajib gitu loh, paham? Jadikan tiga saf aja. Artinya jangan sampai hal-hal seperti ini difahami sebagai satu bentuk kewajiban harus jadi tiga saf. Kalau empat kurang afdal, kalau lima gimana? Atau nanti jadikan dua rombongan, yang penting buat tiga saf. Tidak. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan wajib. Hadis Malik bin Hubairah pun yang dijadikan dalil, saya bacakan hadisnya. Man shalla alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu thalathata shufufin faqad aujab. Kata Nabi, barang siapa yang meninggal lalu disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin mencapai jumlah tiga saf, maka dia berhak mendapat surga. Hadisnya itu yang jadi pegangan. Apakah ada kalimat yang mengatakan wajib harus, kalau tidak tiga kurang afdal? Enggak ada kan. Jadi barang siapa yang meninggal lalu disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin jumlah mereka sampai pada tiga saf, maka dia berhak dapat surga. Mafhum? Nah, tetapi sekali lagi hadis ini dhaif. Muhammad bin Ishaq lam yusarrih bitahdits fi jami'ut turuq, dalam setiap jalur periwayatan. Seandainya pun hadis ini sahih, maka yang dimaksudnya apa, ikhwan? Maksudnya apa? Keutamaannya. Bukan satu kemestian, harus, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya, meluruskan dan merapatkan saf, hukumnya wajib di dalam salat jenazah. Berdasarkan keumuman dalil. Ustaz Syihab, antum punya tetangga satu RT, tapi enggak satu baris. Kalau satu baris kan cuma sama Abu Ahmad. Ini contoh kasus. Ustaz Syihab punya tetangga Nasrani, istrinya baru saja melahirkan di Kustati. Mungkin contoh kasus saja ya. Padahal Ustaz Syihab rumah sakit Islam, enggak ada masalah. Melahirkan di rumah sakit. Setelah lahir itu meninggal 2 jam kemudian. Bayinya, ibunya sih enggak apa-apa. Bayinya meninggal. Ayahnya segera membawa bayi itu ke tempat antum. Ustaz, tolong disolatkan anak saya. Baru 2 jam ini. Dikafan disolatkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrah. Kan gitu? Di atas fitrah. Apa hukumnya sekarang mensolatkan si bayi ini? Masih 2 jam hidup di dunia loh, belum berbuat kekufuran. Enggak dapat taklif, enggak dapat tanggung jawab, belum kalaf. Apa hukumnya? Nangis ustaz. Gitu. Antum dianggap kiai. Padahal kiai kan artinya kiai, kan gitu. Mau tahlilan yang bertugas tahlilan enggak datang, es kiai. Ini aja gitu. Akhirnya yang tahlilan dibilang panggil kiai, kan gitu. Kiai. Kiai. Kiai siap. Yang lainnya tidak saya tanya, antum aja maksudnya ini aja. Baik, Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid 3 507. Al-Mughni jilid 3 halaman 507. Dan Ibnu Abdul Bar. Dan Ibnu Abdul Bar dalam kitab. Kitab apa yang kita baca? Yang kita baca kitab apa namanya? Tapi bukan itu. Karena cuma tanya kitab apa yang kita baca. Tapi dalam kitab yang lain, At-Tamhid. Jangan serius-serius. Penterleng gitu enggak, jangan. Tauriah itu enggak. Itu namanya memasukkan satu hadis ke hadis yang lain. Itu ada babnya sendiri dalam mustalah. Itu digunakan oleh seorang guru untuk ngetes. Betul itu ada. Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab apa yang kita baca? Nah, kan gitu. Kalau salah paham, bisa repot itu. Taib dalam kitabnya At-Tamhid. At-Tamhid itu syarah Muwatta yang membesarkan mazhab Malikiyah dari Imam Ibnu Abdul Bar. At-Tamhid jilid 6 halaman 393. 393 menyatakan, siapa yang menyatakan? Ibnu Qudamah dan Ibnu Abdul Bar menyatakan, anak-anak musyrikin, dalam kurung orang-orang kafir, anak-anak musyrikin dalam kurung kafir dihukumi seperti orang tua mereka. Dihukumi seperti orang tua mereka di dalam hukum yang berlaku di dunia. Di dalam hukum yang berlaku di dunia. Kalau di surga nanti kan beda. Anak-anak musyrikin di surga, hadis Jabir riwayat Muslim. Tapi di dunia ini, maka seperti hukum orang tua mereka dalam hukum yang berlaku di dunia, sehingga tidak dimandikan, juga tidak disolatkan. Tidak dimandikan, juga tidak disolatkan. Tidak dimandikan, juga tidak disolatkan. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Ini beberapa tambahan tentang terkait pelaksanaan salat jenazah. Kita masih pembahasan salat jenazah ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan terkait dengan salat saja. Insyaallah itu hal-hal yang sering terjadi. Hal-hal yang sering terjadi. Jadi kalau telat kita ingin langsung gabung kepada jamaah juga boleh. Wah, telat sudah. Nunggu yang lain saja. Nunggu yang lain saja. ternyata setelah diteliti kok nunggu yang lain apa nggak tahu caranya kalau telat gimana. Kalau telat takbir kedua saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat, nanti ikut salam bareng atau gimana, salam sendiri. Ternyata itu alasannya. Gitu. Ada lagi yang alasannya karena saya nggak bisa jadi imam, nunggu yang lain biar orang lain yang jadi imam, akhirnya dorong-dorongan jadi imam. Allahu Akbar, ruku. Pernah kejadian seperti itu. Allahumma. Hah? Banyak? Pernah kan? Antum yang bilang banyak? Terimanya gitu. Tapi betul terjadi seperti itu. Baik, cukup insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mau baca yang berikutnya, sudah cukup banyak tadi poin-poinnya. Khair. Pertanyaan kelima, hukum menunda pelaksanaan salat jenazah, memandikan atau mengkafani, menguburkan. Sering terjadi kan? Ditunda dulu, ini keluarganya baru datang dari Jakarta, jadi besok kuburannya jam 2. Apa hukumnya? Pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Hah? Oh, tanya, silakan. Sudah pernah gitu? Di belakangnya langsung. Sama seperti sholat-sholat yang lain. Jadi tadi yang saya katakan, tiga itu bukan, ganjil itu juga bukan syarat. Jadi kan empat juga boleh, enam boleh, delapan boleh. Karena tempatnya luas, jadi dua juga boleh. Boleh. Jadi jumlah saf itu tidak ada satupun dalil yang memastikan dalam batasan tertentu, baik ganjil ataupun genap, gak ada. Jadi kalau mau dibuat 4 saf, apa namanya, cukupnya 4 saf kok, jangan dipaksa jadi 3. Anak pernah melihat seperti itu. Karena posisinya tidak tepat untuk menyampaikan, kan enggak tepat ini di depan, di dalam rumah orang yang sedang tertimpa musibah. Kalau bahasa kita sedang keseripahan kan gitu. Masalah hadirnya enggak. Sudah. Itu juga enggak ada masalah kan, mau dibuat 3. Tapi artinya kemudian jangan terlalu paksa, akhirnya mepet gini. Sholat jenazah ya kok orang nganggur ruku, orang nganggur sujud, bukan. Ketenangan juga kan, walaupun nggak ruku nggak sujud juga ketenangan. Mau jadikan 4, wong kita satu rombongan kok dari Semani bareng-bareng. Terus akhirnya dibuat 3 saf, padahal yang kanan kiri masih selo, hanya untuk mengejar 3 saf. Akhirnya saya ngarep dibagi, sing buri bagi, jadi 3 saf, pinginnya 3 saf. Kemudian kanan kiri pas, kayak pas kibraka itu loh. Enggak ada yang lowong kanan kiri, harus lurus. Enggak mesti. Enggak mesti. Jadi jumlah saf itu bisa. Abah Ahmad. Bayi ya meninggal. Ya bayi meninggal ditemukan, ada orok dibuang di pinggir sungai. Umpamanya kan. Orok kedapatan lah. Banjir besar, waliyadzubillah, ada bayi terpinggirkan. Para ulama menghukumi dengan mayoritas daerah itu muslim atau kafir. Kalau mayoritas daerah itu muslim, dihukumi muslim. Tapi kalau ditemukan di sungai, tepi sungai Thomas di London sana, ya berarti kafir. Gitu. Kalau daerahnya muslim, dihukumi muslim. Sama juga bukan cuma bayi, jenazah orang tak dikenal. Jenazah orang tak dikenal. Sebenarnya ada tandanya, khitan kan begitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, nah kan gitu. Artinya kan kalau laki-laki ada tanda khitan, kalau perempuan kan enggak jelas ini muslimah atau bukan. Maka dilihat mayoritas penduduk daerah sekitar itu. Walaupun sebenarnya dia dibuang dari negara lain mungkin. Kalau dari negara lain juga ketahuan, kan ada paspornya. Iya, kalau paspornya masih ada. Tapi kalau dari wajahnya kan kelihatan, rambutnya, kulit tubuhnya. Tapi kalau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dibuang jenazahnya kan sama jenisnya. Maka diambil apa hukum mayoritas di situ. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Abah Ahmad. Tapi ya tetap loh, kalau artinya ditemukan jenazah seperti itu ya diurus. Apalagi apa namanya terkait dengan hukum tadi untuk menentukan ini muslim atau tidak, kemudian dilihat auratnya, ini darurat, dalam keadaan darurat. Tapi terus jangan buka rame-rame. Akhirnya semuanya pengen rame-rame, nggak ada lu nggak rame repot. Kan cukup satu yang kita anggap dipercaya, kan gitu. Ditemukan jenazah, ya sudah Pak Lurah aja yang ditunjuk. silakan Pak Lurah dilihat ini muslim atau tidak, artinya berkhitan apa tidak. Cukup, jangan pemuda bareng-bareng buka, jangan. Cukup satu saja, intinya kan untuk mengetahui dikhitan atau tidak. Kan sering pembunuhan Petrus itu, Abu Thalib, tahun 80-an atau 70-an itu loh. Allahu'alam. Baik, cukup insyaallah. Jadi sejatinya kita ingin membaca tanya jawab, tapi karena saya melihat ada beberapa faedah yang perlu disampaikan, insyaallah kita sampaikan. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.